بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalamil mannan li Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-A'la sampai pada ayat yang kelima. Kita lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya. Allah tabaraka wa ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Pada ayat yang ke-6 Allah berfirman sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Ayat yang selanjutnya, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Itu kecuali jika Allah menghendaki dilupakannya ayat tersebut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang terang dan mengetahui yang tersembunyi. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa yadhkaru fiha ni'amuhu ad-diniyah, dan di dalam tasbih ini juga disebutkan nikmat-nikmat Allah yang bersifat diniyah. Walihada imtannallahu bi asliha wa maddatiha. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pokok nikmat tersebut dan sumber nikmat tersebut. Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Quran. Pokok dan sumber dari nikmat-nikmat Allah yang bersifat diniyah huwal Quran, adalah Al-Quran. Faqal, maka Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Hai, artinya sanahfadhu ma awhaynahu ilaika minal kitab. Kami akan menjaga apa yang kami wahyukan kepadamu berupa Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa nu'ihi qalbak, dan kami akan memeliharanya di dalam hatimu. Fala tansa minhu syai'an, sehingga engkau tidak akan lupa sedikit pun dari isi Al-Quran. Nah, ini makna sanuqri'uka fala tansa. Itu kami akan menjaga Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, dan kami akan memeliharanya, mengumpulkannya di hatimu, sehingga engkau ya Muhammad tidak akan lupa sedikit pun dari isi Al-Quran. Wa hadhihi bisyaratun minallahi kabiratun li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berita gembira yang besar dari Allah untuk hambanya dan untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah sayu'allimuhu ilman la yansa. Apa kabar gembira tersebut? Yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang beliau nanti tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Itu kecuali jika Allah menghendaki untuk dilupakannya ayat tersebut. Mimmaktabat hikmatuhu an yunsiyakahu limaslahatin wa hikmatin balighah. Karena diantara tuntutan dan konsekuensi hikmah Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan sebagian ayat Al-Quran darimu limaslahatin, karena suatu kemaslahatan. Karena ada kemaslahatan. Wa hikmatin balighah, dan juga karena ada hikmah yang agung. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim menjelaskan dalam ayat ini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yaqra' wa la yaktub. Beliau adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira. Ya. Datanglah Jibril dalam bentuk seorang manusia, ya. Kemudian berkata, Iqra, ya. Bacalah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma ana biqari, aku orang yang enggak bisa membaca, ya. Karena enggak pernah belajar dan tidak pernah mengetahui qiraah, ya. Jibril mengulangi lagi Iqra, ya. Jawabannya sama, Ma ana biqari, aku tidak dapat membaca, ya. Ya, ini Nabi mengkhabarkan bahwa beliau tidak pandai membaca, ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui bahwasannya yang datang kepada beliau adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau menyangka bahwasannya yang datang ini adalah seorang yang biasa. Ya. Sehingga beliau pun menjawab, Ana laisa ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepaskannya lagi, kemudian mengatakan Iqra. Ya. Sampai 3 kali. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca," ya. Kemudian didekap lagi, kemudian dilepas lagi, ya. Sampai 3 kali seperti ini. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membaca surat Al-Alaq, ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafalnya. Inilah awal mula dibacakannya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Fala tansa, dan engkau tidak akan melupakan sedikit pun dari isinya. Ketika Jibril membaca wahyu surat Al-Alaq ini, ya, Nabi SAW langsung menghafalnya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sanuqri'uka fala tansa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melupakan ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turunnya wahyu yang pertama ini dari surat Al-Alaq, ya. Kemudian berangsur-angsur, ya, turunlah ayat-ayat yang berikutnya dan berikutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Jibril datang kepada beliau membawa wahyu, beliau sangat perhatian. Sangat perhatian dan berusaha untuk menghafalnya dan khawatir akan lupa dari ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Maka Allah pun menjamin. Itu Allah menjamin apa yang diwahyukan kepada beliau, maka beliau tidak akan melupakannya. Sanuqri'uka fala tansa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Dalam surat Al-Qiyamah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan melupakannya. Ya. Ini sebagai persiapan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau akan mengemban dan memikul wahyu ini, ya, kemudian menyampaikannya kepada manusia dan mengajak manusia untuk mengamalkan apa yang diajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga seorang dai ilallah sebelum dia berdakwah harus dia yata'allam, harus dia belajar terlebih dahulu, ya. Yata'ahhal, harus dia menguasai terlebih dahulu apa yang akan dia dakwahkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin nabinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa dari ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa ma syaa Allah. Kecuali jika Allah menghendaki. Kecuali jika Allah menghendaki ayat-ayat tersebut dilupakan. Dan ini tentunya karena suatu hikmah yang agung dari Allah Azza wa Jal. Dan untuk kemaslahatan yang besar. Sehingga kadang ada ayat yang dilupakan. Yaitu ayat-ayat yang mansukh diantaranya. Ya. Ayat-ayat yang mansukhah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya. Tidaklah kami menasakh, menghapus ayat atau melupakan ayat tersebut darimu, ya. Kecuali kami akan mendatangkan ayat yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, sehingga kadang Allah Subhanahu wa taala menghapus atau memansukh ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Memansukh ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang Allah kehendaki. Ya. Memansukh syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, sesuai dengan apa? Kemaslahatan hamba, ya. Yang itu semua adalah untuk kemaslahatan hamba, ya. Dan dinasakhnya atau dihapusnya ayat ini juga sebagai ujian bagi hamba, ya. Demikian pula dinasakhnya salah satu syariat misalkan, ini juga ujian bagi hamba. Apakah hamba akan mengikuti? Ya. Nah, ketika awalnya diwajibkan, kemudian setelahnya dilarang misalkan. Ya. Apakah seorang hamba akan mengikuti? Ya. Ini sebagai ujian juga bagi para hamba. Intinya ketika ayat-ayat itu dimansukh, ya, dihapus, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilupakan dari ayat-ayat tersebut. Ini adalah karena suatu hikmah yang besar dan juga untuk tujuan kemaslahatan yang besar. Ya. Sehingga sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu ya Muhammad dan engkau tidak akan lupa sedikit pun dari isi Al-Quran illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jika ada yang dilupakan itu adalah karena suatu kemaslahatan dan hikmah. Nah, kemudian illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadah. Dan di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dapat memperbaiki hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan hamba-hambanya. Artinya, فَلِذَلِكَ يَشْرَعُ مَا أَرَوْدَ وَيَحْكُمُ بِمَا يُرِيدُ. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum dengan hukum yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan hambanya, apa yang dapat memperbaiki hambanya, sehingga Allah menetapkan syariat-syariat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum-hukum untuk ditaati oleh hamba-hambanya. Yang itu semua adalah untuk kemaslahatan hambanya. La yakhfa alaihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui semuanya. Yang terang-terangan atau yang tersembunyi, yang dikeraskan, atau yang dilirihkan, yang terbuka atau yang tertutup, yang terucapkan atau yang tersimpan dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati. Seseorang kadang dia menyembunyikan sesuatu dan tidak menyebutkannya kepada manusia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka dari sini, hendaknya seorang muslim dia memperbaiki lahir dan batinnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah seorang hamba dia merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu berusaha untuk memperbaiki zahir dan batinnya, lahir dan batinnya, yang terlihat atau yang tidak terlihat, dia berusaha untuk memperbaikinya. Karena Allah Maha mengetahui semuanya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Naam. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memberikan taufik kepadamu kepada kemudahan atau kepada jalan yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra wa hadhihi aidan bisyaratun ukhra. Ini juga kabar gembira yang lain. Anallaha yuyassiru rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami'i umuri. Yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta urusan risalah, mengemban risalah dan menyampaikan ilmu wahyu kepada umat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan itu semua. Allah beri kemudahan kepada beliau fi jami'i umuri, pada seluruh urusannya. Wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yasira. Dan Allah menjadikan syariat ini dan agama ini yasira. Agama dan syariat yang mudah, tidak sulit. Karena memang demikian, syariat ini dan agama ini yusrun. Ad-dini yusrun. Agama ini mudah. Syariat ini mudah. Jangan dipersulit. dan jangan menyulit-nyulitkan diri. Ya. Ad-din yusrun. Ya. Tidak ada haraj padanya. Tidak ada rasa berat padanya. Ya. Walillahil hamd wal minnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini untuk kalian haraj, rasa berat, ya. Nah, Allah tidak menjadikan adanya rasa berat untuk kalian di dalam menjalankan agama ini. Ya. Karena ad-din yusrun, agama itu mudah. Kalaupun ternyata ada kesulitan, ya, masyakkah, rasa berat yang dirasakan oleh umat ini, ya, baik itu berupa larangan atau berupa perintah, ya, maka di sana ada rukhsah, ya, di sana ada keringanan-keringanan, ya, rukhsah-rukhsah syar'iyah. Keringanan-keringanan syar'i. Ya. Ya Allah, berikan keringanan ini kepada hambanya. Sesuai dengan keadaan mereka dan kemampuan mereka. Ya. Karena Allah menegaskan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Juga Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihadapkan kepada dua perkara, ya, disuruh memilih salah satunya, beliau memilih yang paling ringan. Selama itu bukan apa? Bukan dosa. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman." Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk memilih salah satu dari dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah untuk beliau laksanakan. Selama itu bukan dosa. Ya. Sehingga agama ini dibangun di atas al-yusr, kemudahan. Ya. Dan tidak adanya haraj, rasa berat. Nah. Ini nikmat yang besar terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah berikan syariat-syariat yang berat. Ya, sebagai hukuman untuk mereka. Allah haramkan kepada mereka perkara-perkara yang awalnya tidak haram. Ya. Kemudian Allah haramkan sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Seperti beberapa hal yang Allah haramkan untuk al-Yahud, ya, sebagai hukuman bagi mereka. Bisa antum baca dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161. Fabidzulmi minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira ila akhiril ayat. Adapun untuk umat ini, walillahil hamdu, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Ad-dini yusrun. Agama ini mudah. Allah angkat rasa haraj, rasa berat dari umat ini. Kalaupun ada yang dirasakan berat oleh umat ini, ada rukhsah-rukhsah, kemudahan-kemudahan. Ya. Misal sholat sambil berdiri wajib. Ya. Nah, tapi kalau berat, ya, ada kemudahan, boleh sambil duduk, ya, boleh sambil berbaring. Ya. Ketika taharah, berwudu itu wajib, ya, dan merupakan syarat sahnya sholat. Tapi ketika seorang hamba dia rasa berat, ya, karena sakit atau yang semisalnya, ya, atau karena tidak ada air, atau tidak mampu menggunakan air, maka ada rukhsah keringanan, ya. Boleh bertayamum dan seterusnya. Ada kemudahan-kemudahan. Ya. Juga ketika Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan umatku bersiwak setiap kali sholat. Kalau tidak memberatkan, ya, aku perintahkan. Tapi karena khawatir memberatkan, maka Nabi tidak memerintahkan bersiwak setiap kali sholat. Artinya, kalau perintah berarti wajib. Ya, sehingga Nabi tidak memerintahkan. Sehingga hukum siwak, naam, adalah sunnah. Ya. Hukum siwak setiap kali wudu, setiap kali sholat, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Karena kalau wajib, ya, ini khawatir memberatkan umat. Ya. Intinya, ad-din yusrun, agama ini mudah. Ya. Sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini, wa nuyassiruka lil yusra. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, sampai pada ayat yang ke-8 ya. Ayat yang selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Biidznillahi taala naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.